Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masuk bab yang baru. Bab yang ke-20. Qala al-muallif al-babul 20 al-ju'ala wa fihi mas'alatan. Bab yang ke-20 yang membahas tentang al-ju'ala. Dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ma'naha wa hukmuha. Makna dari ju'ala itu apa serta hukumnya bagaimana? Awalan ma'naha. Yang pertama maknanya. Al-ju'alatu bisa juga dibaca al-ji'alah dengan mengkasrahkan jim. Ji'alah atau ju'alah. Iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin mu'ayyanin. Biqat'in nazari an fa'ilihi. Ju'alah itu adalah iltizamu seseorang mengharuskan dirinya sendiri iwadin untuk memberikan suatu ganti, sebuah ganti ma'lumin dengan sesuatu yang diketahui. Seseorang mengharuskan dirinya sendiri untuk memberikan suatu ganti yang diketahui, sesuatu yang akan dijadikan sebagai pengganti tersebut. Ala amalin muayyan, atas suatu pekerjaan yang jelas. Gampangnya difahami, seseorang memberikan upah, seseorang memberikan imbalan, seseorang memberikan hadiah atas suatu pekerjaan. Nanti dengan contoh akan kita fahami dengan lebih mudah. Tapi ini kita terjemahkan kalimat per kalimat yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Biqat'in nazari, dengan tanpa melihat, dengan menutup mata, an fa'ilihi, siapapun yang melakukannya. Misaluhu, contohnya, an yaqul, seseorang mengatakan, man wajada sayyarati al-mafkudah falahu alfu riyal. Barang siapa yang menemukan mobilku yang hilang, maka dia akan mendapatkan hadiah 1000 rial. Bukan 1000 rupiah, tapi 1000 rial. 1 realnya mungkin sekarang 4500. Atau 4000. Tinggal kalikan 1000. Berapa jadinya? 4 juta. Tayyib. Berapa? 4 juta atau 40? Tayyib. Ini gambarannya. Dengan gambaran seperti ini mudah. Oh, ternyata ju'alah ini maknanya. Seseorang yang kehilangan memberikan semisal atau semacam apa ya, sayembara ya. Seorang kehilangan kambingnya, kalau di tempat kita lah. Kehilangan kambingnya, kehilangan sepedanya, kehilangan motornya, kehilangan barang-barang berharga dia. Seperti beberapa kali yang dilakukan oleh sebagian ikhwah, kunci motornya hilang. Buat tulisan siapa yang mengembalikan atau siapa yang menemukan, maka dia akan dapat hadiah. Ini namanya ju'alah. Iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin mu'ayyan. Biqat'in nazari an fa'ilihi. Tanpa memandang siapa yang melakukannya. Bisa jadi anak kecil. Bisa jadi wanita. Bisa jadi pria dewasa. siapapun yang sudah melakukan perbuatan itu dengan baik, dengan benar, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Siapa yang menemukan sepeda saya yang warnanya ini, maka akan dapat hadiah. 100.000 rupiah, misal. Ternyata ada anak kecil, dia gak bisa bawa sepeda itu. Gak kuat dia nuntunnya. Tapi dia tahu bahwa di sana ada sepeda. Warnanya sama seperti yang disebutkan oleh si Aba Fulan tadi. Datengin, kebetulan mungkin tahu rumahnya. Mi, itu kayaknya sepedanya di sana. Itu di sana ada sepeda. Nyangkut. Begitu didatangi, oh ternyata di aliran sekentut, terbawa banjir. Oh iya, ini sepedanya. Harus diberikan kepada anak kecil tadi. Enggak bisa kemudian, oh ini anak kecil, ghairu mukallaf. Belum mumayyiz saja belum dia ini. Apalagi akil baligh. Sudahlah, kamu enggak dapat hadiah karena kamu masih kecil. Enggak. Biqat'in nazar an fa'ilihi, tanpa memandang siapa yang melakukan perbuatan tadi. Hukmuha wa adillatuha, yang kedua hukumnya dan dalilnya. Wa hiya minal uqudil mubahati syar'an, ini termasuk dari akad yang mubah, yang boleh, diperbolehkan secara syar'i. Wa yadullu 'alaiha qauluhu ta'ala, adapun dalil yang menyebutkan tentang permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa liman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im, ay dhamin. Za'im sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu tentang ad-dhamanah. Waliman ja'a bihi, dan barang siapa yang membawanya, mengembalikannya, menemukannya. Penyeru itu menyatakan, nafqidu suwa'al malik. Ini sebagaimana kita ketahui kisah ini. Di masa Nabi Yusuf alaihi salam terjadi paceklik yang luar biasa. Sehingga kemudian rombongan mereka, saudara-saudara beliau, mengambil jatah yang diatur oleh kerajaan. Kemudian beliau memasukkan piala raja atau mahkota raja, sesuatu yang sangat berharga. Kemudian diserukanlah bahwa mereka kehilangan suwa'al malik. Kemudian disebutkan di situ, waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Barang siapa yang membawanya kembali, siapa yang menemukannya, dia akan mendapatkan ju'alah. Apa ju'alahnya? Himlu ba'ir. Makanan seberat yang mampu dibawa oleh onta. Untuk masa itu, di masa-masa paceklik, luar biasa. Sangat berharga sekali ini. Hadiahnya besar. Syahid kita ini. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Ini ju'alahnya. Barang siapa yang menemukan, dia akan mendapatkan hadiah makanan sebanyak yang mampu dibawa oleh unta. Wa ana bihi za'im, dan saya yang menjamin dia pasti mendapatkan apa yang telah dijanjikannya. Wa ana bi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam marru bihayyin min ahya'il arab fastadhafuhum falam yudayyifuhum faludigha sayyidul hayyi. Dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, kata beliau, anna nasan, bahwa ada sekelompok beberapa orang, min ashabin nabi, dari sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, marru bihayyin min ahya'il arab, mereka melewati perkampungan Arab. Kalau bahasa kita talang gitulah. Ada talang ini, talang itu. Dihuni oleh beberapa rumah. Sahabat-sahabat tadi, di dalam perjalanan mereka, melewati sebuah perkampungan Arab. Fastadhafuhum. Karena mereka musafir, sahabat-sahabat ini tadi, minta untuk dijamu. Datang, singgah di tempat perkampungan Arab tadi. Falam yudayyifuhum. Tetapi, mereka, penduduk-penduduk tadi, tidak mau menjamunya. Dibiarkan. Padahal mereka punya hak. Mereka musafir. Punya hak mereka untuk dijamu sebagai tamu. Untuk diberikan tempat yang nyaman. Untuk diberikan makanan yang layak. Ini hak mereka. Tetapi mereka diabaikan, tidak dijamu sama sekali. Faludigha sayyidul hayy. Sahabat menyingkir, menjauh dari tempat mereka. Dan ternyata kepala suku dari kampung tersebut, ludira, disengat oleh binatang berbisa. Faqalu, maka penduduk kampung tadi mendatangi sekelompok sahabat itu. Didatangi oleh mereka yang sudah agak jauh dari perkampungan mereka. Didatangi, ditanya oleh mereka tadi, oleh penduduk Arab tadi. Hal fikum min raqin, apakah ada di antara kalian orang yang bisa meruqyah? Bisa mengobati sengatan binatang berbisa? Qalu na'am, mereka menyatakan iya, ada di antara kami yang bisa meruqyah, bukan satu dua, semuanya bisa meruqyah. Mereka menjawab, na'am, ada. Lakin la naf'al illa an taj'alu lana ju'la, akan tetapi kami tidak akan melakukan, kami enggak akan meruqyah kepala kampung kalian, kepala suku kalian, kecuali dengan kesepakatan kalian memberikan imbalan untuk kami, kalian memberikan upah untuk kami. Kalau mau, kami berangkat meruqyah. Kalau enggak, kami akan lanjut perjalanan. Hal itu diminta oleh para sahabat radhiyallahu anhum sebagai hak mereka, karena mereka sebagai tamu, mereka sebagai musafir, tetapi tidak dijamu, diabaikan. Sehingga ketika mereka butuh, para sahabat memberikan syarat. Kami tidak akan meruqyah kecuali kalian memberikan untuk kami ju'la, imbalannya. Faja'alu lahum qati'asyah. Maka akhirnya mereka sepakat memberikan kambing sebagai imbalannya. Atas apa yang akan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faraqahu rajulun minhum bifatihatil kitab fabari'ar rajul. Maka kemudian salah seorang dari sahabat itu meruqyahnya dengan membacakan surat Al-Fatihah kepada kepala suku tadi yang disengat oleh binatang berbisa. Fabari ar-rajul, maka seketika sembuh orang tadi. Seakan dia tidak tersengat, seakan dia tidak merasa sakit, seakan dia tidak pernah tertimpa musibah yang baru saja dia alami, langsung seketika sembuh. Dan ini diantara keutamaan surat Al-Fatihah, bisa dijadikan sebagai ruqyah. Binatang berbisa apapun itu, kalajengking, lipan, jenis-jenis ular yang berbisa, walau tidak boleh bagi kita menantangnya. Wah, ada surat Al-Fatihah, ampuh untuk mengatasi sengatan binatang berbisa. Cari ular kobra, nih gigit tanganku, nih dikasihkan tangannya, dikasihkan kakinya untuk disengat. Kemudian ingin meruqyahnya dengan surat Al-Fatihah, nggak boleh yang seperti ini. La tatamannau liqa al-adu, nggak boleh mencari bahaya, bercita-cita untuk bertemu dengan musuh, nggak boleh. Tetapi ketika ternyata terjadi tanpa kesengajaan, seseorang misal sedang menebas belukar atau bersih-bersih di belakang rumahnya, tersengat oleh binatang berbisa tanpa dia sadar, kakinya, tangannya, segera ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Fa'atauhum bisyah. Kemudian setelah kepala sukunya tadi sembuh, mereka memberikan kambing tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faqalu, maka para sahabat berkata di antara sesama mereka, sudah dapat ini imbalannya. Ini syahid yang ingin kita sebutkan tentang makna dari ju'l, al-ju'lu, dan hukumnya. Iltizamu 'iwadin ma'lumin 'ala 'amalin mu'ayyanin biqat'in nazar 'an fa'ilihi. Keharusan seseorang untuk memberikan suatu imbalan yang pasti, yang diketahui, atas suatu perbuatan yang jelas. Faqalu, maka mereka berkata, la na'khudhuha hatta nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengambilnya, jangan kita menerima imbalan ini sampai kita bertanya dulu kepada para sahabat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak tahu ini hukumnya boleh ataukah tidak ini. Spontanitas para sahabat meminta, karena memang awalnya mereka adalah berhak untuk mendapatkan jamuan, tetapi diabaikan, disia-siakan, ditelantarkan. Padahal hak mereka untuk dijamu sebagai tamu, karena mereka adalah musafirun. Mereka adalah ibnu sabil. Mereka meminta imbalan itu. Ketika diberi, sebahagian mereka bertanya, boleh enggak ini kita menerimanya? Hanya membacakan surat Al-Fatihah, kemudian kita dapat kambing yang seperti ini. Atau bolehkah kita menerimanya? Bolehkah kita menerima imbalan dengan membacakan Al-Quran kepada orang yang sakit yang disengat oleh binatang berbisa tadi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di antara mereka sendiri. Jangan kita menerimanya sampai kita menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'u sa'aluhu. Ketika para sahabat pulang sampai di Madinah, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, faqala lahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu minhum wadribu li ma'akum bisahmin. Ambil kambing tadi yang dijadikan sebagai imbalan untuk mereka, untuk kalian. Ambil, halal, boleh. Wadribu li ma'akum bisahmin, dan beri aku bagian. Jadikan aku atau berikan kepadaku sahamnya bersama dengan kalian. Berapa potong per orang dapatnya atau berapa kilogram per orang dapatnya, aku beri jatah. Ini bukan menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, memaksa atau yang diistilahkan oleh sebagian mereka jatah preman, enggak. Yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membuat para sahabat lebih yakin, tentram dan nyaman mereka untuk menerima imbalan tadi. Kenapa? Karena Nabi juga menerimanya. Kalau seandainya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ambillah untuk sudah enggak masalah, ambil oleh kalian. Mereka itu sudah yakin, tetapi ketika mereka tahu bahwa Nabi juga akan ikut makan dari bagian tersebut, lebih membuat mereka yakin lagi bahwa itu adalah sesuatu yang halal. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribu li ma'akum bisahmin." Beri aku bagian dari kambing tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, ini dalilnya dari Al-Quran, demikian pula dari sunnah tentang bolehnya memberikan imbalan terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk kita. Allahu a'lam bissawab. Adapun permasalahan yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengannya, insyaAllah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم.